Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Ma'alim, kita terakhir sampai di halaman 23. Setelah menyebutkan penyelisihan kaum Murji'ah di dalam perkara iman, qala ta'ala fil musyrikin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kaum musyrikin, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulu, kami mengetahui sesungguhnya jangan bersedih hati atas apa yang mereka ucapkan. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka kaum musyrikin tidak mendustakan engkau. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillah yajhadun, akan tetapi orang-orang yang berbuat kezaliman melampaui batas, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya kaum musyrikin tidak mendustakan nabi, berarti percaya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal haq. Tapi kepercayaan itu apakah bermanfaat? Jawabannya tidak, karena mereka belum berikrar dengan apa? Lisan, mengucapkan kalimat syahadat, dan tidak mereka amalkan. Wa qala ta'ala diwan nasara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kaum Yahud dan kaum Nasara, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, mereka mengetahuinya, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya. Masa ada bapak yang enggak tahu nama anaknya? Artinya mereka mengetahui nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab mereka, ainul ma'rifah, dengan keyakinan yang mantap, pengetahuan yang yakin. Akan ada nanti di akhir zaman nabi yang bernama Ahmad. Al-haqqu min rabbika wa inna fariqan minhum, sesungguhnya golongan di antara mereka Yahud wa Nasara, la yaktumuna al-haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui itu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, janganlah sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Kata beliau, falaysa al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi duna an-nutqi wa duna al-amali. Iman itu enggak hanya keyakinan di dalam hati tanpa adanya ucapan dan tanpa adanya amalan. Kama hiya aqidatu al-murji'ah, sebagaimana itu merupakan akidahnya kaum al-murji'ah. Dalil yang menyebutkan bahwasanya keimanan itu harus dengan adanya lisan. Nah, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 136. Dalil yang menyebutkan iman itu dengan ucapan lisan. Naam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu aamina." Ucapkan. Berarti dengan apa ini? Lisan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma unzila ilaina," dan kita beriman atas apa yang diturunkan kepada kami, Al-Kitab, Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, dan kami juga beriman atas apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak cucu-cucu mereka. Diperintahkan kita untuk berucap. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berikrar dengan apa? Lisan. Nah, dari as-sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dari sahabat Jabir dalam riwayat Imam Muslim, hadis ma'ruf, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia, maksudnya berjihad. Nah, dengan tujuan apa? Sampai mereka mengucapkan, sampai mereka berikrar, sampai mereka bersaksi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. فَإِنْ قَالَهَا أَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Kalau sudah mengucapkan itu, terjaga nyawanya, darahnya, hartanya, darahnya. Nah, terjaga apa? Kehormatan mereka. Maka di sini disyaratkan apa? Ucapan, ikrar dengan lisan. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang mewajibkan adanya amalan dengan anggota badan, yang itu merupakan bagian daripada keimanan, surat Al-Baqarah ayat 143. 143 Al-Baqarah 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Wa ma kana Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ayat ini konteksnya berbicara mengenai apa? Ibadah. Ibadah apa? Salat. Maksud dari wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah salatmu. Ibadah salat dengan apa? Anggota badan, gerakan. Ini disebut dengan apa? Bagian daripada iman. Nah, dari as-sunnah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun." Nah, tidak berzina seseorang ketika berzina dia dalam keadaan mukmin. Berarti meninggalkan perzinaan bagian daripada apa? Keimanan, amalan. Dia jaga dirinya dari kemaksiatan, tidak mendekati, nah, tidak menuju kepada jalan-jalan kejelekan dari perbuatan zina. Dibutuhkan adanya apa? Amalan. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasannya iman bil amal. Kemudian yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwasannya iman tasdiqun bil qalb, keyakinan di dalam hati. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Wa lamma yadkhulul imanu madza fi qulubikum. Naam, belum masuk iman dalam hati kalian. Berarti bagian daripada iman tempatnya di mana? Di hati, berupa keyakinan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tidak masuk keimanan di dalam hati-hati kalian. Nah. Kata Syekh Shalal Fauzan, "Walau kana hadza sahihan, lakana al-musyrikuna wal yahud wan nasara mu'minun." Kalau seandainya keimanan itu cukup dengan keyakinan hati saja, maka kaum musyrikin, begitu pula Yahud wan Nasara, mereka dianggap sebagai kaum mukminin. Karena mereka juga meyakini kebenaran Nabi, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Wa hadza mimma yadullu ala butlani qaulil murji'ah, dan ini menunjukkan betapa batilnya, rusaknya keyakinan dan pendapat, perkataan kaum al-murji'ah. Wallahu taala alam. Ila huna walhamdulillah.